أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك تفضل الأذكار وكذلك الأنهال iku kaya mengkono-mengkono tafdilu ayatul Qur'an tafdilu azkar dari ngunggulakan birang-birang zikir bihadal mana kalawan ikilah ikimana tafdilu bagi salat ilan ngunggulakan setengah maca salawat ala nabi ngatas kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'du niyat sesetengah biasa bima tabilu alaih kalawan ngitung-ngitung barangkang nuduhakun ya salat ingat asema minta azimir rasul jatani saking agungkun ingkang yang rasulullah sallallahu tamjidi tegaseng agungkun rasul sallallahu alaihi wasallam wa billahi taufiqulan ikutetep kalawan Allah utawi taufiq utawi pangropa ya segala rupa geh diatur namaku Allah hayang-hayangan ge salat tahajud aiku Allah teri hudangkeun maka rek bae okos menang urang bae leumpang tea padahal mah meunang Allah diukos nang urang bae padahal mah meunang Allah dahar kos meunang urang bae padahal mah meunang Allah tapi urang deuk langsung ka dinya teh ya boro-boro batur urang ge nentang nu mantak nentang lantaran urang mah makomna makom syariat geus lamun urang makom syariat haju urang berbicara hakikat atau mual kaharti paling ge unggut-unggutan wewe ya ya ya ya benar terus bae beki tungkul beki tungkul rep lamun lain di nama kom nama tetep bae hese bae urang kagarak datang ka makom syariat atuh ngomong teh syariat bae teu meunang make hakikat ilmu syariat adalah ilmu fikih jurusan syariat ngaranna ibadah lamun urang naik deui urang boga ilmu tarekat jurusan tasawuf geus kadituna ubudiah lamun tadi sasaranana adalah zohir jangan bener zohir we bener syarat bener rukun lamun kuari sasaranana adalah kolbu hate beda atuh zohir jeung batin tadi mangurusan teh sing hade siah ngalawuduna beungeut boga batasan leungeun boga batasan ketika beungeut nanti kakumbah cek urang nu nyaho teu sah siah wuduna berbicara syariat ketika wudu leungeuna sikut henteu kakumbah nyana nu geus nyaho ge boga kayakinan wudu aing teu sah cak batur nu nyaho sarua teu sah sia wudu sia Salat kudu katutupan aurat. Begitu salat horeng samping tukang bolong. Teu make calana. Ngagayot. Nyana nyahun bahwa eta ngagayot nyana nage atuh boga perasaan teu sah salat aing. Kitu kene jak nuneul syariat. Dirapihan kurang syariat maka kitab dimimiti parukunan takrib riyad fathul mu'in naik fathul wahab ikna terus kau majmu syarif letik majmu syarif datang ke kita berallah puhuna kali itu al-um wah ngapa benar zahir antara sah ijing tesah haram halal makruh sunah mubah batil pasid etalah nyaritakeun sakitu bae puluhan jilid kitab ge sah tesah kitu abdol da abdol haram wajib sunah eta bae syariat etalah nu dititah tepuas ibadah teh naik deui ka pengurusan batin da dititah ku Kangjeng mun hayang ngeunaheun mah ibadah teh di jero hate teh kudu dipiceun masih wallah hiji be di jero hate Allah bisa atuh alhamdulillah mun haju bisa sorangan mah komo wabillahi taufik Allah nu mere taufik mungkin mungkin baik lamun teu bisa geus dimetodekeun aya cara jangan bersihan batin ngaranna ahli sufi ilmu na thariqah jurusan tasawuf mulai kurang raga urang batinna roh tea digambar lantaran aya lelembutan lelembutan anu nempel di dinya nafsu di lelembutan mentak nafsu bisa dingaranan awak bisa dingaranan ruh bisa dingaranan nafsu bisa dingaranan nafsu ten nafsu nafsu zatiah nafsu hiya hiya etalah ngaranna lelembutan geus ku urang melalui guru dibayangkeun digambar awak urang nu kudu dipiceunan tina latifatul qalbi nafsul lawamah nafsul ammaratu bisu piceun piceun piceun hadirkeun nafsul kamilah nafsul radiyah nafsul mardiyah nafsul kamilah lamun geus nafsul ammaratu bisu ya nafsul lawamah dieuweukeun kurang ditendeunan nafsu nafsu nu bagus dina lelembutan-lelembutan nu geus katangtuan tadi baka engke bakalna lain deui nyaho engke ka jelema nu ria nyaho ka jelema nu ujub nyaho ka jelema nu hubur dunia nyaho ka jelema nu hubur riasa tina kicupna bakal ketebak tina lempang bakal ketebak tina diuk bakal ketebak segala rupa ngan nyana temenang tubak tebak cukup bae dirina nu nyaho lantaran dirina geus lepas tina masih wallah nyana nangis jeng Allah baik lamun nyin pondok deka Allah baik temaksud hayang masyhur temaksud hayang dunia temaksud hayang motor hayang mobil lempeng we Allah nginahin bakal na sholat nanginahin zikir nanginahin ibadah nanginahin kumaha ganginahinana kaginahanana teu lantaran diri nangan ka Allah doang ke di mana-mana aya jelema nu datang ka nyana nu sugih teu sieun dipenta lantaran nyana teu hayangin kana dunyana nusugi aman bebarengan jeung nyana mah. Pejabat lantaran atuh nyanana teu hayang kana jabatan moal aya anu ngageser bebarengan jeung nyana mah aman pejabat ge. Kabeh jelema ngarasa aman lantaran naon nu aya di leungeun manusia nyana teu hayang aman bae kabeh. Lamun boga kahayang engke jelema nu sugih mung aing mambung jeung kiai eta kunaon kitu kakara ge wae waju di penta bae aing teu aman di jalana. Pejabat kitu keneh moal aing moal jeung kiai eta kunaon teu aman aja menta tulung mah proposal melulu teu aman. Dan lain sebagainya jawara teu aman kabeh teu aman sebab dimanfaatkeun moal ngeunaheun. Tapi lamun ka Allah bae adapun nyanana deuk nyumbang deuk mere pejabat deuk ngangsongkeun jasa jawara jadi kalang dada atuh mangga bae. Ngan nyanana mah geus ka Allah bae pokona mah. Nu dipikiran teh hiji bae hayang deukeut jeung Allah. Emang urang jauh deukeut ngan urang rarasaan jauh. Allah nama deket wa nahnu akrabu ilaihi bin hablil warid. Allahumma maha uninga memeh urang diayakan ngeges nyahun. Allahumma ha ningali memeh urang aya geus katingali ngan perasaan urang kahijab antara urang jeng antara Allah ku nafsu dudip tumpakan ku setan. Didengarlah ku urang diomean terus diomean diomean diomean diomean step by step tahap demi tahap makin bagus makin hari makin bagus makin hari makin bagus tebutuh ka jelema sebab jelema mah teu bisa ngamangpaatkeun teu bisa ngamadaratkeun janu ngamangpaatkeun nu ngamadaratkeun mah Allah jelema mah paling yang ngalem jeung nyacat geus aing teu hayang jeung manusa adapun manusa ngadeukeutanna kumaha ka bae mangga. Dunia gitu gini, dunia teh bahrun amikun warikona sunggathir, dunia mafana. Wahayang aing ngahiji neangan anu rusak mening kan unyian dunia. Adapun dunia titirilikan kos cucurut datang, atau sobono nyana. Aing ngamual jeng nafsu sebab nafsu macilaka inan nafsala ammaratum bisu. Yaitu, yaitu ku nafsu aing pepegatan jeng nafsu sabisa-bisa aing. Nafsu ge seseleh itu kene setan datang ka deubeutaheun karuru setan di dirina lantaran tirok di paraban setan teh di awak urang malalintuh sebab babarengan berjamaah jeung urang nah makin bagus aya makom-makom di makom tobat sehingga karasa tobat teh di makom tawakal sehingga karasa tawakal teh terus di makom ridho karasa ridho teh naik terus plek bae seakan-akan naon nu kadeuleu teh Allah bae sakubaha kamari maneh dibere mata sumuhun nu saha eta mata nu Allah nu ngicepkeun Allah nu dideuleuku mane naon makhluk Allah ai makhluk Allah nu dideuleuku mane robah jeung cicing nanang saenang Allah berarti kicep maneh kicep Allah nu dideuleu makhluk teh aya Allahan geus engke boga rasa ja aing neuleu Allah bae kabeh nu kadenge ge suara-suara ti Allah teteh suara naon bae ge mun ti digerakeun ku Allah mah jabal aya soraan. Urang boga suara-suara urang nu Allah kadang-kadang suara urang dicabut ku Gusti Allah boro-boro suarana urang nage dieuweuhkeun ku Gusti nu Allah geus suara nu aya dibatur ge nu Allah nangegerakeun Allah ceulina nu Allah dibere ngadenge ku Allah suara nu kadengena disorakeun ku Allah ji jauhna naon wae Allah jauhna naon. Nuka deuleu Allah, nuka denge Allah, nuka rasa Allah. Ja eueuhna naon di dunia teh ngan Allah bae unggul. Eueuhna naon? Eueuhna naon? Jadi mun nyana disebutkeun aya si Mbak teh mana? Eueuh Allah. Naik, naik, naik. Oh. Ia orang diuk nang Allah di dia numantak di diukin teh cek hakikat maku Allah kadia sia diuk sia didinya tunggu sia hee sia atuh nang Allah kabege numantak ku aing didatangkan kadia ku aing sia dek disalamatkan tuh ini sia ke puncak kaditu bawa tuh simba ulah kena kanyahuan kunu di imah sumputkan ku sia. Ayo bawa nyawa siap bungalow di ditu murah jadi siap mau duit loba iya ayo gara mis datang ke ditu bukaan habek nang saya tak nang Allah kunawan dek dicilakakan dek dikenarakakan ke Allah cokot teta duit korupsi siap maling teh bahasa teh keren weh korupsi padahal mau maling teteh dicokot, cokot, cokot dibawa ke iba, dibelikan, dibangunkan, didaharkan kunaon eta dek dicilakakeun we ka Allah kok bisa kitu atuh kumaha aing we jeung pangeran sok teu nyatanya sia ka aing jin di kumaha deui atuh jak kabeh geuna nu aya teh nang Allah bae eta kabeh teh wah beki luhur tauhid urang beki luhur tauhid urang ka dituna urang teh bisa paham. Ja urang na teh terus mikiran teh Allah bae. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Urang na pakuran khalqi makhluk bae ditapakuran teh. Ditapakuran teh dipikir ku urang ditujukeun kana ka maha kawasaan Allah, ka maha agungan Allah, maha sagala-gala Allah. Engkena urang bakal menghormati sesama makhluk. Sebab aya Allahan di dinya. Ketika aya reungit nempel ka awak urang, sia reungit ciptaan Allah, aing ge ciptaan Allah, sia bisa hibergeun nang Allah, sia eta bisa eunteup di leungeun aing ge nang Allah, aingna nu Allah, nang Allah ku Allah, sia ge nang Allah, ti Allah ku Allah, meureun sia eta titah ngadahar, darah nu aya di aing meureun eta teh rezeki sia, geus aing menghormati ka sia, ajakan anak incu sia ka dieu. Rengit, menghormati rengit bangga tuh. Enggak saya tadi kumah-kumahkan rengit teh. Allah nu maha uninga. Nyawan Allah be siagis ngahormat ka rengit teh lain ka rengit. Sapira rengit disintrik ku sia bisa tapi sia menghormati ka aing menghargai ka aing. Lantaran rengit teh ciptaan aing. Hiji negara, hiji bangsa nu bisa nyen rengit kecuali aing ditujukeun ka aing. Nanaon di dunia iwal ti aing, sia nanang aing, itu nanang aing. Berarti aing jeung aing wae eta mah. Eueuh masalah. Mangga, mangga, bangga, mangga. Geus satungtungnya na di dinya nyedot diantepkeun bae urang dihargai urang keun bae nu Allah ieu. Kanu Allah deui mangga bae nyanggak geus baygon baygon tenang aya oray oray datang ka dirina ji adu aing ciptaan Allah diuk di dia ge menang Allah ti Allah ku Allah ka Allah jaing de ka Allah haju sia oray datang sia nang nyiptakeun Allah leumpangna ge ku Allah haju sia datang ka dieu atuh menang Allah. Cenah aing ku sia digegel haju pae atuh japae mah ieu ge atuh mah aing mah nyanggakeun sadaya-daya los gegel ku sia ja Allah ieu hakikatna mah moalna naon engke bisa aya oray kitu bae coba ge cek tadi ge can makomna mah atuh ulah can makomna mah tuh lompat begitu aya oray teu lompat dicarekan ku Allah. Dicarekan ku Allah sia kurang telumpat pan kumaha Allah ge rarasaan sia kumaha rarasaan sia aing nyao makom sia makom sareat kurang sia telumpat digegel modar sia bahaya sia neraka sia aican makomna mah tuh ulah oka suku kula didongengkeun ti aican makomna mah ulah sok sambarangan aya santri aya kiai mencit kotok santri gitu kan maksudna atuh santri neangan kotok ka mana ayunya gede menang tilu poe kajauan ku kiai ini oh ceng lah tu kotok-kotok Allah iya siya genu Allah ku mama dipencit gis janu Allah iya kabeh nuhun atuh dipagahan takunya na menang tilu poe te ya mbe kiai nyobot deh dipencit atuh kiai ini akan mbe atuh kunya na dipanggian mama hampura lah jakulan nu Allah kiai ge atuh mama nu Allah embe ge nu Allah kukula dipencet ge nu Allah yeuh pancak mama ge kitu cek mama kahayang masa imbang bae atuh atuh gede teuing sia atuh eta teh lawan teh teh can datang ka makomna mama teh ulah kitu tetep bae can datang ka makomna mah syariat ganti bae. Oh kasalahan mama atuh heta diganti bae ku mama tah teh eta kudu kitu syariat syariat deui bae. Sebab naon ahli hakikat mah geus eueuh kotok eueuh embe leungit mangga teh teuing cer Tuan Syekh Abdul Qadir aya nu laporan anjingna leungit teu nyaho boga anjing eta mah hadam-hadamna bae miar anjing jaga jagaan hartana sedengkeun hiji anjing 100 gram dipakean emas bebeja ka Tuan Syekh Tuan aduh anjing nu anu sok ngajagaan anu teh leungit emas da ulah deui ka karak emas da anjingna jeung siana aing mah moal kudu mikiran. Jawaban kita amat dia tu emak awak nak naon jenuh ayangan Allah doang. Itu cina itu harta besi besi lagi menteri jagaan mak bawa kabe paling kabe. Oh masalah ini. Ngis awak nak naon di dunia ngan Allah doang hiji. Sekira-kira lengit bakal mali tehangan jangan Allah doang. Nu ngayakeun Allah nu ngeuweukeun ya Allah atuh kubah Allah bae. Mun masih keneh urang lengit di teangan sareat karana. Sareat teh mangaranna. Mata geus ulah diteangan, geus ulah naon-naon. Urang boga cincin, kemudian cincin urang dipake. Haju aya nu menta urang hook keneh ieu teh eta. Daripada engke ka babawa salat hook nyasa cincin dipenta. Aduh, mending ulah dibikeun. Bikeun nu urang embung bae tah eta bae. Eta bae air sep keneh beusi ka babawa salat tungtung mah pelit bae. Eta kos kitu dunia mah kitu bae. Dunia mah kitu bae kudu kumaha? Tah geus ulah di pikiran luhur teh ge kos kitu tah. Nah, beki luhur geus datang ka hakikat ti syariat naik ka torekat bagusnya nya sulukna jeung khalwahna sehingga teu betah jeung makhluk katebetahan jeung makhluk teh percis digambarkeun okos Kangjeng Nabi mantas ti guha tersepeun ngadenge obrolan makhluk. Kitu keneh Kangjeng Nabi Musa alaihissalam barang turun ti Gunung Tursida cek kena ngadenge suara-suara manusia persis kok suara bedul bae. Lamun sakira-kira eta dianggerkeun suara eta dararasaan eta moal bisa dakwah Kangjeng Nabi Musa. Lantaran nuli jelema kos bedul, nuli jelema kos monyet, nuli jelema ngadenge suara-suara bedul, suara monyet. Kunaon eta lantaran nikmat jasa ngadenge suara Allah tas ngeunaheun ngadenge suara Allah ngadenge suara manusia. Okos urang mantes lalaunan ngobrol jeung kabogoh. Aduh, maningis aku cinta malam. Ngahiang-hiang da suara ta. Ngahiang-hiang. Hiang-hiang-hiang-hiang. Berjuta bintang di langit satu yang bercahaya. Waduh. Eta ngejegar-jegar kana hate dada. Aduh, sayangku eta teu kuat ngadenge sayang doang. Urang mah pan datang ka kuari can urang disebut sayang. Encan, ja eta nya nyal ge teu bogoh ni ka kapak saka urang. Aduh. Eta lamun geus ngadengkeun sayang atuh pan ngeunaheun jasa kana hate. Urang geus caritakeun cinta nyana cinta urang sayang nyana sayang haju urang ngadenge suara jelema pabelsat teu ngeunaheun eta kakarak makhluk jeung makhluk ieu mah jeung kholik teu ngeunaheun mantak atuh Kanjeng Nabi Musa moal bisa dakwah dicabut deui kanikmatan eta engke bae cak Gusti di akhirat moal bisa dakwah anjeun dibalikeun teh karak biasa deui. Mun sakira-kira eta teh dicabut teu kumaha dakwahna deuleuh jelema kos monyet deuleuh jelema kos khinzir ngadege suara-suara khinzir kabeh cabut ku Gusti Allah engke bae di sorga cek Kangjeng Nabi cek ka Gusti Allah. Begitu Kangjeng Nabi Musa dakwah terus rindu ka nu eta Gusti hayang amat rindu jas ku ngeunah-ngeunah teuing muka lamah jeung Gusti ieu mah jeung kos kitu dibere sakapeung waktu ku Gusti Allah sedetik semenit dicabut teh Gusti sira ku ngeunah-ngeunah ngeunaheun jas teu kuatkeun Kangjeng Nabi Musa ninggalkeun eta ketika dicabut engke bae di sorga tah urang geus kitu mun ngobrol jeung Ka Pogoh teh tambah lagi. Waduh, teh jauh hujan sing geleger galedeg itu terus bae. Makanya di sisi kuburan no problem. Ngeunaheun. Padahal mah kuntilanak loba antepkeun kunti-kunti urang-urang ya urang geus ngahiji jeung kunti ieu. Oh, masalah. Ku geudaheun. Datanglah urang ka martabat wali ma'rifat. Jati ma'rifatna ma'rifat khosoh. Di mana halatun idza wasalal abdu sumia arifan billah geus beda urang. Tadi ti syariat geus ngageser di torekat geus lain deui rarasaan teh. Geus embung ngahiji jeung jelema. Lantaran asa lain deui urang mah lempeng ikhlasna nama mun ngariung hayang berkat bae geus teu betah jasa. Urang mah mun nyaritakeun lillahi taala nyana mah pas ini amplop bae teu betah ngahiji jeung nu kitu teh. Teu betah tah kuari mah naek deui tek bae geus aya dina makrifat khosoh wali Allah kuari mah mimiti urang masinikeun sah jeung teu sah batil jeung teu batil pikih acuanana urang teh hayang bener susuganan we urang ka sorga acuanana sakitu kuari mulai ngalingitkeun dunia alhamdulillah bertorekat teh hayang jeung Allah bae hayang ge sorga embung dunia dunia geus ditinggalkeun hayang teh akhirat nu dimaksud akhirat kesenangan akhirat surga ketika urang geus jadi wali dunia teh hayang surga teh hayang hayang ge nunyieun dunia jeung surga dibere surga teh hayang cenah aya bidadariat los jang sia aing mah hayangna jeung Allah bae geus puncak jasa tamah sedengkeun Allah nu diharepkeun wusul teh wallah nu bakal kapanggih di akhirat Allahna nu ieu teh Allah nu bakal kapanggih ku mata urang nu kuari maka panggihna ku mata batin eta teh Allah nu kuari nu ku urang disembah Allah mangan eta henteu dua henteu tilu hiji qul huwallahu ahad hiji bae Allah nu bakal dipanggihan ku urang Allah nu kuari ku urang disujudan teh mun kuari urang geus usul ila Allah geus wauh jeung Allah atuh Allah eta teh kuari nu Allah bakal kapangi di sorga teh kuari urang geus datang ka Allah asa bareng jeung Allah asa deuleuk ka Allah asa ngadenge Allah kamari mah asa dideuleukeun ku Allah asa didengekeun ku Allah kuari asa babarengan jeung Allah geus datang ye kuari paeh jeung hirup akur temen geus ka situ berang jeung peuting akur neuleu inten permata batu jeung batu kolar bakal akul bae eueuh hargaan hiji Allah geus nikmat hirup teh teh ngeunaheun jasa masyaallah kalem tiada paeh atuh mah enggak baik jak kuari ge keur babarengan jeung Allah mantak begitu maot ditanya di kubur malaikat munkar nakir nanya man robuka ah sembarangan punya tanya segala je berarti kiamat cek kolega sigana kuala ge kiamat man robuka ulah sok macam-macam segala punya tanya segala cicak malaikat munkar ge kiamat sekali deh mandro buka leh aing teh ya geus wauh jeung Allah di dunia kene di luhur pan aing ruku aing sujud aing zikir eta babarengan jeung Allah make tu nyatanya kos teu percaya bae bejakeun ka ditu widih cek mun karna kira sakieu kieu teh ieu eleh walaikat mun karna kieu ge kuari kuari urang ye ditanya ku polisi Polda, ditanya ku polisi Polres, urangna urang yeuh anak buah Kapolda. Atau urang gubernur lah. Teu nyaon Polres teh bahwa urang gubernur. Trit. Mana sim? Macam-macam sian anya kae. Je, kula mah tugas-tugas tinggal tugas. Aing mah teu moal sim geus tenang. Emang siapa bapak? Bejakeun ka ditu ka Kapolda. Bejakeun aing gubernur gitu. Mohon maaf ya. Dirantai sia kuai. Ah, jangan. Bisa ngarantai polisi jana eta. Toa, ieu geus sarua. Mun melegot mun karna kieu dirantai sia kuai. Eta geus loba jasa dongeng geus kitu para wali Allah. Imam si bawah bae. Man robuka. Ka dia malaikat. Man kalimah naon? Man. Je pan nalinya kalimah. Oh, kalimah naon? Pan aing mah jago nahu. Siapa teu masantren kan? Waktunya tanya kanu mondok mah mondok atuh. atuh geus tenang we. Bebeja malaikat Gusti. Aya hamba Gusti ditajam mandro buka cenah jekna langsung make tunya tanya emang kana. Wah atuh tamang geus wae jasa jeung aing sia teh make nanya. Ngapan kula mah tugas. Atuh geus bejakeun bahaya sia nanya eta mah. Tamang geus ma'rifat tamang ka aing. Bebeja hampurannya makana. Maksud tunya tanya segala. Tegas ma'rifat geus wae jeung Allah. Tu badak jelema ahli ma'rifat mah kadaleun ego, padahal lain ego. Nyana keur di makom hakikat. Nyana keur di makom hakikat kadang-kadang nyana teh galak, kadang-kadang teh karasa. Nyana di makomna lantaran neuleu nu salah teh harenges. Neuleu nu salah teh harenges sebab nyana geus aya di makom eta teu karasa. Di badak Gus Dur ngomong ceplos-ceplos atuh teu karasa nyana mah sebab di makomna. Ketika di toel Gus kenapa begitu? Atuh enggak tahu, saya juga enggak tahu begitu cek nyana teh. Aduh hese bae geus aya di makom nanya anak kos kitu. Tah nu mandeg ge geus datang ka luhur kitu kadang-kadang sak oh aing salah. Salah ge lain salah naon? Atuh beureun aing waduh aduh sabodo lah kumaha Allah bae. Geus bae sebab nyana geus aya di makom. Nah, ti makom syariat, naik ka makom torekat, naik wari ka makom hakikat ilmu na ilmu tahakkuk, jurusan-jurusan hakikat. Ieu sasaranana adalah ruh. Geus ruhna teh diomean ku nyana sebab awak ieu hirupna kuruh. Awak urang bakal napaeh di mana ruh geus kaluar. Paeh awak urang dibawa ka leuweung, ruh urang nu bakal menghadap ka Allah. Kamari ieu urang geus wauh jeung Allah. Roh urang menghadap ka Allah teh atuh geus wauh jasa jeung Allah. Tenang-tenang bae ulah kasieun. Balik wari ka urang ka urang siap-siap henteu pae encan siap. Encan wauh urang jeung Allahna. Allah mah galak. Sedengkeun cak Allah ulah ngeridit. Sedengkeun urang terus bae kan ngeridit. Sia daek pae embung heulana. Kunaon? Tu nyana ge nu ngeridit can siapeun pae. Sebab naon? Boga rasa salah. Eta terus bae eta mah hawa nafsu. Hawa nafsu teh mah kos kitu mah. Ketika teuk bae nu mabok teh sia-sia pae henteu aing mah teu siap teu siap kunaon boga salah aing jeung Allah kunaon tuh mabok aing can ditobatan Allah teh ngalarang ka aing mabok bae sia teh kudaon mabok dibawa ku nafsu nafsu nu mamawa urang plek plek plek plek terus ketika nafsu nangis diluluhkeun ku urang nafsu ge ka urang tabe sieuneun ka urang nafsu geus urang salat teu ku nafsu urang puasa teu ku nafsu urang zakat teu ku nafsu urang haji teu ku nafsu ngaji teu ku nafsu kabeh eueuh nafsu ieu teh atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala nikmat bakal nu mantak ahli Allah mah betaheun di masjid kurang gitu nu mantak betaheun di masjid ieu keur babarengan jeung Allah mun kaluar ti dieu ieu tempat anu mulia. Maknya ninggalkan tempat nu mulia, muru tempat nu teu mulia, urang bunga, pan blon. Masjid teh tempat mulia. Urang di jero masjid kunaon hayang gegeraan, hayang ke tempat nu teu mulia, berarti jelema bego eta. Geus lamun aya ustad gegeraan kaluar ti masjid, ustad bego. Ustad bego eta gegeraan, eta tempat nu mulia kunaon gegeraan muru nu teu mulia. Tak teteh ahli hakikat mah seserian, namun ayah ustad gegeraan di masjid dan dekat mana dek ngariuk kasakan dari cawa ambon. Iya mah masjid, kemuliaan masjid bang geus luar biasa kangjeng nabi nu nyaritakan di Allah Allah teh nyaritakan di Al Quran tempat numpang muliana di dunia mah masjid kuari kupat kepot gegeraan murung ngariung sakadar cawa ambon. Berarti kan eta kiai bego, blon. Asana udah dia termasuk blon kape bayu. Atuh ai nu lain kiai mah ngegeraan kaluar ti masjid pantes. Ieu mah kiai gegeraan. Ninggalkeun kamulyaan. Je, atuh pantes ku Allah teu diangkat darajatna ge. Kuruna ge tenang di masjid teh. Kakarak ge ieu salat duha 8 rakaat. Baca ku aing surat Kahfi. Beres Kahfi, Yasin. Beres Yasin, Waqiah. Geus beres mah tah. Aya nu ngagerokeun. Pak cak anakna ieu tuh mama tuh ngegeroan mual ye keur kagok maca tabarok aya tatanggana jahe ngegerok tungguan sakeudeun digerokeun ku pamajikanna mah angel ka kaluar giliran bae ku jahe kupat kepot eta mah blaon deui bae tah udah masyaallah zawiti zawjatan. Aduh. Nah, urang teh keur ngaji teh mulia keur ngaji teh nu ngadengekeun lain sakadar jalama jelema bae lantaran ketika didengungkeun ayat-ayat suci Al-Qur'an malaikat ngadengekeun hiji-hijina huruf teh aya timbul malaikat 10 hiji huruf timbul 10 hiji huruf tumbul 10 darariuk di dinya urang teh keur ngahiji jeung malaikat buh berarti mulia jasa kunaon tuh hayang gegeraan balik geus dula deuleu wae kajem angel teuing ieu kiai ieu sial jasa aing boga janji ji ieu atuh kakak mah kakak bae ka ditu tempat eta tempat ieu cerita tempat panurang. Jadi lamun urang nyaritakeun hakikat teh kos kitu tah tempat mana kok urang hayang gegeraan aya naon di jerona. Ketika urang embung ka masjid padahal tempat nu mulia kok urang embung ka masjid aya naon. Ketika majelis taklim mulia tempat eta teh kok urang embung ka majelis taklim aya naon. Datang mah datang ke pengajian tapi dihandapeun tangkal ambon we betah. Di dinya aya kuntilanak masalah tah. Kunti anak bikangna taunya lalaki nah aya naon di diri urang ketika aya masjid urang teu betah asup ka masjid aya naon di diri urang ketika geus asup ka masjid hayang gegeraan kaluar aya naon di diri urang aya majlis talim kok embung ka majlis aya naon di diri urang ketika geus asup ka majlis talim kok hayang gerak kaluar kuari di imah urang urang boga kamar khusus betah jasa di kamar teh lantaran aya pamajikan urang. Tempat curhat zahir batin. Curhat luhur handap. Tah guari urang boga kamar teh sakeudeung jangka waktuna sataun dua tahun ja awal nama urang telah leng-leng ibadah teh kabelah dieu ngeunaheun istiqomah di kamar eta teh bisa tahajud bisa salat hajat kemudian bisa salat duha di kamar eta teh aya kenikmatan di kamar eta teh konci ku urang kamar ngeunaheun jasa ta eta kamar teh henteu sambarangan. Di kamar eta nu mantak abuya selalu didinya bae boga kanikmatan data didinya. Secara zahir malah sapira bangunan kos gitu tapi secara batin didinya aya kanikmatan nyana dibukakeun hijab antara dirina jeung Gusti Allah. Aya lazat ibadah. Sabodo sedek neuleukeun deuk henteu sedek milu sedek henteu sabodo aing mah aing bae di dieu bae aing mah aya nikmat. Eta tempat teu sembarangan. Nah kitu keneh kamar urang ketika kurang dipake terus ibadah malaikat datang hadam hadam hadam na malaikat ibadah mah terus ka urang ke kadang-kadang ngahudangkeun ka urang geus lila-lila mah urang teh sare ieu geus waktu da ieu jam 2:30 biasa hudang can hudang ke dihudangkeun ku jana teu hudang bareng hudang jija pocong bareng tetangga nu paeh teh sial das. Moal. Moal. Tete-tete aya hadang urang. Urang biasa karasa, kurang karasa. Suku teh dikitu-kitu. Urang-urang usah-usah ulah sieun eta hadang urang. Terus urang ibadah mantep, mantep, mantep. Nah, kuari geus maca Quran. Urang maca Quran, henteu sakabehna Quran nu ku urang dibaca teh aya lazat henteu. Aya hiji-hijina ayat nu nikmat ka urang. Di mana urang maca Quran bari tadabur ketika aya hiji ayat anu menyentuh terserah ku Allah dibukakeun hijabna ayat mana macam-macam kumaha wali Allah bae mungkin bae ketika maca Yasin wal Quranil Hakim Allah mere hijab blak di dinya eta ayat teu sembarangan pastinya na mengulang lagi ngeunaheun ayat eta teh aya kenikmatan tersendiri. Batur geus teu nyahoeun dibaca ku batur ku kumaha ge sabodo aing ngeunaheun jasa aya anu wa man ya la a'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un ngeunaheun di dinya teh ta eta bae dibulak-balik bahkan aya hiji waliullah salatna salat eta baca eta nya na masalilahi rub eta bae lantaran eta keur dibukakeun dibaca dibukakeun hijab geus moal leuwih moal aing mah moal macan nu naon deui eta bae kajen ku kumaha ge eta bae ngeuna mah eta bae geus ieu mah aya waliullah anu pas dibukakeun hijabna lazat teh jeung Gusti Allah teh surat hal ata hal ataka hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyatan tusqa min aynin aniyah laisa lahum tu'am. Datang kadinya teh dibukakeun hijab ku Gusti Allah, geus datang kadinya engke rakaat kadua eta deui. Engke babacaan unggal poe ge bismillahirrahmanirrahim hal ataka hadithul ghasyiyah lantaran ngeunaheun jasa engke ge aya nu menta cai ge hal ataka hadithul ghasyiyah atuh manjur manjur lantaran nyana kerasa jeung Allah. Pan anu nyageurkeun teh Allah sedengkeun nyana boga rasa keur babarengan jeung Allah, nyana teh boga rasa eueuh nu aya mah Allah teu kudu dijampean. Fuh ha menta cai nyeri beuteung fuh ha tanyakeun kumaha eta paeh dewa baca ger pae. Tah, eta lah terus be ayat-ayat. Nah, babacaan-babacaan nu mana anu nikmat. Engke dibere urang zikir. Sesuai jeung petunjuk guru. Awas, tarik napas. La ilaha illallah. Tarik, la ilaha illallah. Terus ka dituna la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pan zikir teh endek lalaunan, lalaunan teh hartina mah endek teu gancang-gancang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalaunan sorangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Engke beda zikir nu geus dimorokobahan jeung ditapakuran mah ketika maca la ilaha illallah teu aya pangeran wajib disembah Allah naik, teu aya nu dimaksud inggal ti Allah naik deui eueuh nu dituju kecuali Allah. Eta teh geus ngumpul sagala rupa dikencengkeun geura la ilaha illallah. Ulah dieraban hakna lamun kenceng mah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kurang deuk cepet ti la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Engke aya ngeunaheun teng ngeunaheun jam sabaraha pernah ngeunaheun keur zikir nu mana pernah ngeunaheun. Aya zikir lambat dibere ngeunaheun bakal lambat bae kana jelema. Hartina lolobana lambat bae. Aya nu dibere ngeunaheunna teh keur kenceng bakal kenceng lolobana zikir teh eta. Urang mah jalan lambat tengenahan kenceng tengenahan. Emang urang mah kos kitu. Nah, aya jalma dibere lama jam sabaraha? Kadang-kadang teh nyana mah zikir teh jam 11:30 mandi ngala wudu. Langsung cicing diuk sigret kunci. Jam 11:30 berang. Saat batur macem-macem di pasar, di kantor, di jalan nu kempes ban segala macam. Wah, geus macem-macem lah jam setengah. Nyana mah di kamar sorangan. La ilaha illallah. La pepegatan jeung alam sekitar. Nyana keur jeung Allah. Kok jam sakitu sih? Pernah menepukan jam sakitu teh keindahan. Kenikmatan akan diulang lagi jam sakitu aing mah teh pernah manggih. Ngeunaheun amat zikir teh kos kitu. Kunyana waktu dibere ngeunah ku Allah teh dibere ngeunah kumaha silana? Kumaha sikapna, kumaha cara dikira bakal ngulang sorangan nyana. Nyana bakal ngulang sorangan. Geus pernah dipanggihan ku nyana seperti eta jeung batur bakal lain deui kangeunahanna mah sarua ngan beda tingkahna. Atuh salah teh mah. Kos kitu mah si ieu mah jeung sakitu diberengna mengulangi deui. Diukna kos kitu carana kos kieu kos kieu kos kieu. Si itu mah lain, keur ngeunaheun teh tengah peuting diukna kitu-kitu aya nu ngeunaheun bari nangtung zikir teh. Bari nangtung zikir teh pernah dibere ku Gusti Allah. Aya hiji waliullah kieu keur ngobrol beta jeung jelema. Dibere taufekna ge harita ku Gusti Allah. Tak we ka jero hatena teh. Aisia ngobrol jeung makhluk aing-aing. Tilok husu aing ka aing mah Aisia jeung makhluk husu amat. Keur ngobrol kitu tah dibere aja heueuh nya pepegatan langsung. Pepegatan langsung tah harita kene keur jeung tamu. Tamu-tamunya nanyana. Eta engke terulang deh kitu bae. Kaya kangeunahan waktu diuk didinya teh nikmat. Neuk aya tamu deuk eueuh. Geus bae diuk bae didinya nya. Mantak sih nyata. Terus saya jeloban nudiuk bae kos kitu teh bari ngabasos nya eta. Keur ngeunaheun eta jeung. Eta lah terserah diri na masing-masing. Nu pernah dibere ku Allah keur kumaha? Mandak aya jelema ye. Guguru, sanggeusna guguru tarekat maksudna. Henteu bisa nyana khalwah. Teu bisa hese amat ye khalwah teh lantaran nyana berkecimpung di yayasan. Teu bisa atuh. Lantaran setahun, dua tahun, tilu tahun teu bisa Allah mere penyakit setruk. Teu bisa leumpang. Kuari nyana di kamar bae. Lah sakjadana aing mah ieu diobatan moal, diurut moal, endek ibadah bae ka Allah lantaran sakalian boga ti guru. Lah geus bae khalwah bae nyana. Terus bae bisa ya kacai mah sorangan ngarayap-rayap. Geus. Anak-anak na kabedek mau ka rumah sakit moal, abang mah geus kumaha Allah bae. Endek aya nu ngurut henteu-henteu. Terus bae nyana zikir bae selama 7 tahun aya nikmat. Ngeunaheun amat ti horeganan masya Allah Gusti tambah deui panyakit abdi. Gusti panyakit tambah deui ku ngeunaheun di jero panyakit horegan aya kanikmatan. Aya kanikmatan saat jana dibere setruk dipake zikir ka Gusti Allah. Allah mukakeun hijab antara dirina jeung Gusti Allah secara lahiriah pamajikan jeung anak dedeheun jeung nyaheun hayangeun mawa ka rumah sakit. Tapi di satu lain nyana ngadoa ka Allah Gusti tambah panyakit abdi sebab ngeunaheun diasa meureun mun ditambah panyakit tambah heunah ka Gusti. Ji atuh deuk kumaha deui teh mah rahasia pribadi teh mah. Urang boga pamajikan hideung tapi ngeunaheun ka dahat teh. Nya pendek nya hideung cak kabehan teh cak dulur-dulurna pegatkeun sia mah jak Kasep jak Sugih aing siap deui neangan deui. He teu ngeunah rupana ora pira tapi rasane. Atuh pribadi lagi nirahin di kumaha tuh. Atuh teu bisa dikitu-kitu. Jan puguh nu geulis, jan puguh nu molek dan lain sebagainya bisa ngahibur dirina. Tapi ieu mah geus jelas, hideung nyungir pendek beke. Tapi kok ngeunaheun ka hate. Kumaha ka ngeunaheunna? Ketika nyana neuk mandi dibawakeun anduk. Ketika manehanna isuk-isuk hayang kopi apa hayang susu dibawakeun. Ketika deka mamana sendal dan lain sebagainya. Ketika deuk sare kekekekeke dikepang ngebutankeun heula. Ketika deuk sare kekekeke pang mencetankeun heula. Ketika servisna pohara. Wih, atuh ieu mah hese ninggalkeun ana kan nu kieu wae. Masyaallah, ku tangis ngebledeh ti heula. Kadang-kadang jeung nu geulis mah muka ku tangge angel. Heh, datang ka turun deui temperatur. Gusti Allah. Ji atuh hideung tinggal hideung aya nyana senangin atuh geus. Mentok kolot nu hebatna. Sia bahagia jeung pamajikan si alhamdulillah ba. Geus Abah mah ngadoakeun bae padahal hate Abah na mah teresepeun ka awewe eta. Maksudna teu saimbang amat sia mah jak Kasep kos bapana. Waduh. Tapi ternyata boga iya atuh geus jodoh nyana terhibur atuh geus. Ulah sok kajul di hihileudan. Ieu mah di hihileudan aing aja nyeuleu sia teu saregep pasana lah dikawinkeun bae ku Abah ja aya keneh loba keneh eta mah geus tinggalkeun bae teu jadikeun nu kadua katilu awek kolot blon eta kolot lah tuh ku batur geus terhibur jeuranna tuh geus nah ieu hiburan hate engke dibere ku Allah tanda hiburan karomah ngaranna setiap jelema bersyariat bagus engke kadeuleuk ku batur teh wah hebat amat salatna lain rapih ketika ditorekat engke bakal kadeuleuk andiukna jeung hilimna ketika engke jadi wali dibere karomah jang ngahibur dirina bahwa dirina diangkat jadi wali dihibur ku Gusti Allah karomah teh hiburan kos para nabi dibere mujizat dihibur ku Gusti Allah. Hiburan para nabi, para rasul dibere mujizat, hiburan para wali dibere karomah. Kumata diantarana mundahar gembul teu subuh-subuh. Eta karomah eta. Campur genderuwo. Macem-macem karomah nu dibikeun ka para wali hanya dirina lah nu ngarasakeun makin dibere karomah dihibur ku Gusti Allah makin tambah kayakinanna ijah heueuh Ija heueuh makin loba ka rumah makin embungnya na ngadoa ka Gusti Gusti cabut ka rumah abdi. Cukup abdi mah teu kudu dihibur ku ka rumah, abdi mah abdi bae ka nyahoan ku Gusti. Ulah aya nu nyahoan boro batur pamajikan jeung anak ge ka pangkat abdi ulah. Gusti cukup abdi bae jeung Gusti cabut ka rumah embungeun tadi bere ka rumah teh wali asli mah. Aye urang mah tetep tuh, aye teu terek ditawa mah. Ha, eta can sakumaha? Encan sakumaha? Eta golok sakitu, ojeunana bedil ka aingkeun. Aing mah ngebul, ajo pae. Jadi tembong-tembong eta mah ka rumah cisoka eta mah kos kitu mah tama. Nangawirid atawa make pelor jeung cau ambon. Ajo diangsurkeun ka luhak, ha, tahan, tahan ka pacirit cedik. Tama sungkunan tama kos kitu mah nu boga ka rumah make ketika di haju wali mah dibere bae ku Allah. Pasti tama geus dibere bae geus. Aya bae engke. Ih, nyana ge tercegang. Kok kitu? Ih, kok kitu? Menta ka Gusti Gusti ulah, ulah, ulah Gusti. Jadinya nama lamun ditoler-toler ku masyarakat teh dianggap jelema nuhun alhamdulillah teu kanyahoan. Ketika aya jelema henteu nanya kanyana alhamdulillah. Ketika nanya mah nanya bae tapi henteu ngahormat alhamdulillah rabbil alamin aing teu kanyahoan ku Gusti Allah. Tah eta bungaheun nyana mah. Aya urang mah lain. Budak kapangijeung aing nanyana mamang bae pan aing kiai goblok teu budak. Tolol teu budak aing kiai. Siak kunaon Mang Haji deui puyeng aing mah kasia. Tah, itu kapanggih di jalan. Sasalaman kos babaturan mah aing teh hayang kapanggih jeung seta. Kunaon kadahanan cium tangan mah. Tuyu mah mau kos salaman kos kitu bae. Teresep aing mah. Bejakeun cium tangan kitu. Eta mah kiai Golkar tah kos kitu mah. Jelema anu deket ka Allah mah makin teu kanyahoan ku batur, makin teu dihormat alhamdulillah. Makin teu disebut alhamdulillah. Akhirobil alamin makin ditoler-toler alhamdulillah geus ngobrol nage jeung budak hayu jeung kolot hayu jeung nini-nini hayu komo jeung rangdang ngoramad euy eueuh jarak sebab naon geus teu kadeuleuan manusa nu kadeuleu eta adalah hamba Allah aya Allahan geus aya ka Allah. Nah kuari geus dina babacaan wa kadzalika tafdilul azkar bihadzal makna wa tafdilu ba'du shalah 'alan nabi zikir-zikir nu mana anu ngeunaheun di dinya aya kautamaan doa nu mana nu ngeunaheun ka dirina babacaan nu mana nu ngeunaheun ka dirina shalawat nu mana nu ngeunaheun ka dirina aya jelema dibere dalail ku hiji kiai bebejala ka kiai hakikat. Mama, kulahan abdi ieu geus ijazah dalail di kiai anu kiai anu kiai anu haju kuari dibaca bae ku abdi. Asana teu ngareunaan. Ulah dibaca ku sia. Ulah. Cak mama ulah ieu cenah geus ijazah mah kaning ijazahna ijazah wajib. Kajeg ijazah wajib ge tinggalkeun. Edan sia. Maca dalail teh lain nikmat malah puyeng. Atuh tinggalkeun. Haju kudu ku baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina eta bae sia mah. Lantaran percaya aja kiai-nya kiai hakikat tinggalkanlah dalail kuari dibaca Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad nanya deui ka guruna ka guru hakikat teh tah anu dianggap hebat kiai maca Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad sabaraha ulah loba-loba tujuh bae sitik amat cik hayang kene kiai 11 kiai hayang kene 41 kiai hayang kena enggak, edan sia ke edan Allahumma sholli itu bagus. Assalamualaikum, waalaikumsalam kiai cina iya kaganggu kunaan emang tadina iya ngawirid wakiyah oh mabok wakiyah padjore ya tajalu mabok wakiyah iya kejore mabok dalail masa mabok sholawat jeng Quran mual nga mabok mual kajeng kukum lagi kesejamin pandalail teh solawat Al-Qur'an teh kalamullah moal aya anu edan ku maca Qur'an moal aya anu edan ku maca solawat edan maca Qur'an edan maca solawat eta hayang bae ngeunaheun embung jeung jelema eta edan Qur'an ari ieu mah edan walahwa weuleuh lain Qur'an dirina kosong teh ngan kebenaran keur maca Qur'an ulah disalahkeun Qur'an moal Qur'an mah moal kuari cenah eta keur ngawirit inro eta ada asar eta mah gedean pelet nah duh dimaksud daripada Qur'an atuh sia teh ya itil di pelet ih teu ada Qur'an sakitu mahal pake ngawirit nu bau bohong Tah, nu nyahuan mah kajen teuing itu dalail tinggal dalail lain teu bagus, dalail teu cocok jeung dirina. Begitu dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, encan kebel, macan teu kebel. Bebeja. Kiai ku ngeunaheun-ngeunaheun teh awak hararampang. Atuh pasti hampang jam macan ngan 7. Hooh. Sebab diri siapa cara wayah maca dalail. Dalail mah kudu kontinu, poe Jumat, poe Sabtu, poe Minggu, bang awas ya dikutuk ku sahibul dalail, mun teu dibaca awas. Saja lo manunggis gak biasakan macam mantak ayat dua tahap dalail itu. Muntah dibaca, etalah didoakan bakalna kadeleuna walah wah weuleuh. Lantaran ayat syarat-syarat jeng kaistiqomahan anu kurang. Bahaya kos hizib ripai, kos hizib nasor, sing hade, tete kos karar itu termasuk dalail. Geus mah ringan-ringan bae. Mun urang nek hayang sugih maca waqiat teh kudu jeung doa-doana, lamun jeung doana ijazah kosong ngaranna. Aya doana babari teh doa kos kitu mah. Nu penting mah urang mah asal deukeus baca waqiat engke ge sugih sorangan. Ji, atuh ulah haju ngadadak kakara ge tilu maca waqiat haju hayang sugih bae. Ti kuari maca na waqiat asalna mesare baca asalna sare engke 5-10 tahun karasa. Oh jaheung ngeunaheun nikmat jasa. Mantep, mun dagang maju dagangna, mun tani maju tanina, atawa urang kukumaha ge dijamin bae geus ku Allah. Eta urang teh istiqomahna. Nah, ieu wirid-wirid-wirid shalawat nu mana nu ngeunaheun ka urang, ketika urang ngeunaheun didinyalah aya kaunggulan-kaunggulan. Geus ieu awak urang wadah, masjid wadah, gunung-gunung itu wadah, waktu ge wadah. Wiridan ge wadah kamulyaan jeung darajat urang, di mana urang keur pasna eta di dinya keur dibere kanikmatan. Urang ayeuna wirid. Kapasrahan urang ka Allah, masrahkeun diri ka Allah. Wiridna teu hayang nanaon. Ketika mata ceuli irung dipasrahkeun ka Gusti Allah, asa lain urang, asa Allah bae. Urang teh asa didieukeun, dilempangkeun, asa urang dikicipkeun, didengekeun ku Allah. Engke bakal dibere ngeunaheun ku Allah. Tret. Poho ngeunaheun zikir ge la ilaha illallah asa di mana? Nikmat. Kan eta hayang terulang deui hese. Hese kapasrahan urang nu pol dinolkeun sama sekali. Ngnolkeun diri urang teu sambarangan. Mentak ge berangkat deui. Nyana ngadoa ka Gusti-Gusti kon teu terlalu dibere, henteu terus dibere. Cek Allah aing ngeresep ka sia mun cara ngorandang mangorandangna. Hiji waliullah ke sabulan dibere, sabulan teu sabulan dibere sakali, ke sabulan dibere sakali, jadi sabulanna ngan dibere sakali kanikmatan. Nyana bebeja ka Gusti, ketika dibere kanikmatan unjukkan Gusti ku abdi diberena sabulan sakali. Cak Gusti mun cak bahasa urang ilham, aing resep ka sia mun cara ngorandang mangorandang tak ka aing, aing neuleukeun ngorandang sia aing resep. Mun cara naek mah merosot deui, naek deui merosot teh tak aing ku sia, aing neuleukeun sia naek merosot resep. Tah eta geus kitu teh resep jasa tah. Urang lamun boga ka Bogoh tah, urang teh ayeuna nyili bae ka Bogoh urang neangan tah, urang teh ku diteanganna resep. Waduh neangan ka unggal jelema nyanana nyumput bae, neangan ka deukeut tah eta teh indah jasa. Waduh asa jadi raja koang-koang. Ieu teangan teh aing teh resep di teanganna ku sia, asa bener aing teh ieu teh dipake dadi dipake kanya asa jadi mutiara. Lamun urang bobogohan boga boga urang teh neangan kesel urang. Cenah bogoh pan teu neangan heran aing mah. Berarti ieu mah wah kamu plase ieu mah ye. Asana cinta monyet ieu mah ye. Ih lain cenah cinta kebo. Kitulah lamun urang dibanding-banding moal aing geus tah nyaritakeun hakikat. Ayeuna ku urang dicontohan ka kahirupan urang teu beda ngan hanya sekedar supaya kaharti bae kitu jeung kitu tah. Allah teh nu mentak aya 40 ilham nu dibukukeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir. Lamun Kangjeng Nabi mah mukjizat Quran bentukna, mun Tuan Syekh Abdul Qadir mah ilham dikitabkeun. Aya tek-tekna tah kula keur bisa irham jeung Gusti Allah anu dibere ilham ku Gusti Allah anu aya kitabna. Na etalah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala seakan nyana ngobrol jeung Gusti Allah. Nah kitulah keunggulan tempat, kitulah keunggulan zikir, kitulah keunggulan maca shalawat Nu penting urang sing loba zikir, loba babacaan ka Gusti, loba maca shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babul hali wallahu